نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita masih pada pembahasan tentang berhukum dengan hukum selain Allah. Telah kita jelaskan wajibnya untuk kita berhukum dengan hukum-hukum Allah dan haramnya bagi seseorang untuk mencari hukum selain hukum Allah. Bahkan perbuatan ini termasuk nawakidul iman wa nawakidul islam, pembatal keimanan dan keislaman, tergantung dari keadaan dan niat ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bagaimana perkataan dari al-Imam barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah barakallahu fikum tentang orang yang berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Tentang orang yang berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yaitu apabila dia berhukum dengan hukum selain Allah dalam urusan-urusan tertentu, bukan hukum yang mencakup orang banyak. Barakallahu fikum. Dia berhukum atau memutuskan sebuah hukuman kepada kasus-kasus tertentu, bukan hukum secara umum. Maka yang seperti ini tergantung dari niatnya. Kalau seandainya dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau sama derajatnya dengan hukum Allah, atau dia berhukum dengan hukum tersebut barakallahu fikum dengan anggapan bahwa hukum Allah tidak pantas untuk diterapkan pada saat sekarang ini, maka tanpa keraguan akan kafirnya orang ini. Adapun kalau seandainya dia meyakini bahwa berhukum dengan hukum Allah itu wajib, hanya saja dia lebih memprioritaskan hawa nafsunya barakallahu fikum, dan dia sadar ketika itu sedang melakukan sebuah pelanggaran dan kemaksiatan, maka dia tidak sampai terjatuh pada kekafiran, tidak sampai keluar dari keislaman. Dia ibarat orang yang sedang melakukan perbuatan kemaksiatan dalam keadaan sadar, seperti orang yang melakukan perbuatan mencuri, menipu, berdusta, khamar, zina dan yang lainnya. Namun kalau seandainya dia berhukum, dia meletakkan sebuah hukum untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakatnya, atau dia menerapkan hukum selain hukum Allah Azza wa Jal kepada orang banyak, kepada rakyatnya, masyarakatnya, barakallahu fikum, undang-undang yang mana undang-undang tersebut bukan dari syariat Allah Azza wa Jal, maka yang seperti ini barakallahu fikum merupakan sebuah kekafiran. Pemimpin yang melakukan perbuatan ini telah keluar dari keislaman barakallahu fikum. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, qala Syekh Muhammad bin Ibrahim, wa ammal ladzi qila fihi annahu kufrun duna kufrin إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصم. Adapun orang yang dikatakan padanya bahwa dia itu kufur duna kufrin, kekufuran akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman, barakallahu fikum, tentang orang yang dihukumi seperti ini, idza hakama ila ghairillah, apabila dia berhukum dengan hukum selain Allah, ma'tiqadin annahu asin, yang mana dia meyakini ketika itu bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan dalam keadaan sadar. Barakallahu fikum, dia sedang melakukan perbuatan maksiat. Wa anna hukmallahi huwal haq, dan bahwasanya hukum Allah itu adalah al-haq. Bahwasanya hukum Allah itu adalah al-haq. Fa hadzal ladzi yasduru minhu al-marrah wa nahwiha. Adapun yang seperti ini, yang mana pelakunya dihukumi kufrun duna kufrin, kufur akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman, yaitu apabila dia berhukum dengan hukum selain Allah, yang mana dia menyadari bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah merupakan sesuatu yang harus dan wajib untuk diterapkan, akan tetapi dia lebih mendahulukan hawa nafsunya ketika itu, maka orang seperti ini dihukumi kufur, akan tetapi tidak keluar dari keislaman, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang seperti ini kejadiannya, pelanggaran yang dia lakukan yang seperti ini barakallahu fikum, terjadi pada dirinya sekali atau dua kali, tidak terus menerus. Barakallahu fikum. Ammal ladzi ja'ala qawanina bitartibin wa takhdi' fa huwa kufrun wa in qalu akhta'na wa hukmu syar'i a'dal fa hadza kufrun nakilun 'anil millah. Adapun orang yang membuat sebuah undang-undang dan dirapikan, dan yang mana seseorang harus tunduk kepada undang-undang tersebut, fahuwa kufrun, maka ini adalah suatu kekufuran, sebuah kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Walaupun dia mengatakan ketika itu akhta'na wa hukmu syar'i adal, walaupun dia mengatakan saya sadar, saya salah, dan saya masih meyakini bahwasanya hukum syariat, hukum Allah itu lebih benar dan lebih berhak untuk diterapkan. Walaupun dia mengatakan demikian dan meyakininya, barakallahu fikum, akan tetapi apabila hal ini diterapkan, dia meletakkan sebuah undang-undang dasar yang mana berlaku kepada keumuman masyarakat, kepada rakyatnya, seluruh daerah yang dia pimpin, barakallahu fikum, maka perbuatan ini mengeluarkan dari keislaman. Barakallahu fikum. Keluar pelakunya dari keislaman. Walaupun dia mengatakan saya sadar, saya salah, dan saya masih meyakini hukum syariat itu lebih utama untuk diterapkan. Barakallahu fikum. Fa farraqa rahimahullah bainal hukmil juz'i alladhi la yataqarrar wa bainal hukmil 'am alladhi huwal marja' fi jami'il ahkam aw ghalibiha. Maka di sini Asy-Syaikh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, kepada Allah dan yaumul akhir. Maka orang yang tidak mengembalikan setiap urusan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka perlu dipertanyakan akan keimanan dia kepada Allah dan yaumul akhir. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkannya, mempersyaratkannya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, lebih bagus dan lebih baik kesudahannya. Barakallahu fikum. Dzalika khair. Lafaz inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada perkataan beliau, terhadap perkataan beliau, wal maslahatu fi dzalika a'idatun ilayya. Setiap orang yang berhukum dengan hukum atau syariat Allah, pasti kemaslahatan tersebut kembali pada diri mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan peribadatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Dan bahkan andai kata umat manusia dari awal sampai akhir kufur dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan memudaratkan Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia barakallahu fikum beribadah dan berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi seluruhnya, maka niscaya hal demikian tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemaslahatan ketika mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu kembali pada diri mereka, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang demikian itu lebih baik bagi diri mereka. Wa qala ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan apa saja yang kalian perselisihkan padanya dari setiap urusan, min syai'in, dari setiap sesuatu, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kalian perselisihkan padanya dalam setiap urusan, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi. Wastankara subhanahu an yattakhidzal ibadu musyarri'an ghairahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari hamba-hambanya yang menjadikan pembuat syariat selain Allah selainnya. Allah mengingkari hamba-hambanya yang menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan am lahum syuraka usyara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan? Barakallahu fikum. Yang mana tandingan-tandingan tersebut syara'u lahum, membuat syariat untuk mereka dari agama ini, malam ya'zam bihillah, yang mana hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, ayhum la yattabi'una ma syara'a Allahu laka min ad-dinil qawim bal yattabi'una ma syara'a lahum syayatinuhum min al-jinni wal ins min tahrimi ma harramu 'alaihim. Maksudnya yaitu mereka tidak mengikuti apa saja yang Allah syariatkan terhadapmu dari agama yang lurus ini, dan bahkan mereka mengikuti apa yang disyariatkan oleh syaitan-syaitan mereka dari kalangan jin dan manusia, dari setiap pengharaman. Barakallahu fikum ma harramu 'alaihim min tahlilin ma harramu 'alaihim, dari setiap penghalalan yang diharamkan kepada mereka, min tahrimin, dari setiap pengharaman yang mana syaitan-syaitan tersebut mengharamkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Mereka mengikuti syaitan-syaitan tersebut di dalam pensyariatan yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman qabila tasyri'an ghairu tasyri'illah faqad asyraka billahi taala. Maka barang siapa yang menerima syariat pensyariatan selain dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi perbuatan ini, perbuatan barakallahu fikum menerima syariat yang mana itu bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh barakallahu fikum dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk pada bab syirkun fit ta'ah, syirik di dalam ketaatan, karena dia taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan terkait di dalam penghalalan sesuatu yang telah diharamkan atau pengharaman sesuatu yang sudah dihalalkan. Wa ma lam yusyarri'hu Allahu wa rasuluhu minal ibad fa huwa bid'atun. Dan apa saja yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara ibadah-ibadah, maka itu adalah merupakan suatu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada atau membuat suatu hal yang baru di dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang mana itu bukan bagian dari agama ini atau urusan kami ini, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang berbuat atau beramal sebuah amalan yang mana amalan tersebut bukan dari perintah atau urusan kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa malam yusyarrihu Allahu wa la rasuluhu minas siya fi siyasati wal hukmi bainan nas, dan apa saja yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam perkara naam hukum siyasah, hukum kenegaraan, wal hukmi bainan nas, atau di dalam hukum-hukum atau keputusan undang-undang di tengah-tengah manusia, fahuwa hukmu taghut, maka yang demikian itu adalah hukum taghut, wa hukmul jahiliyah, dan hukum jahiliyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hukum jahiliyah tersebut di dalam firman-Nya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, apakah dengan hukum jahiliyah mereka harapkan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini. Barakallahu fikum. Ila huna, sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillah.